Cukup cukuplah, jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sakit. Sudah-sudahlah kita cari jalan-jalan sendiri. Biarlah jalinan cinta kasih berakhir sampai di